قال العلامة النحوي محمد بن عبد الله الأندلسي رحمه الله تعالى كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجس وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تانية وسبق ومنع سبق خبر ومنع سبق خبر ليس استفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سوى هنا وما سوى وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما كفي ولا يلي العامل معمول الخبر ولا يلي العامل معمول الخبر بظرف إلا إذا بظرف أتى أو حرف إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم مس ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت بر فاقترب ومن مضارع لكان منجز تحذف نون وهو حذف ما التزم فصل فيما إعمال ليس أعملت ما دون إن ما أبق النفي وترتيب زك وسبق خبر وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أؤملت كليس لا وقد تلي لا وإن ذا العملا وهذف للرفع فشا وما للات في سوى حين عمل والحذف للرفع فشاو وهذف للرفع فشاو الأكس قل ككان كاد وعفى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبرها هتما بأن متصلا وألزم اخلو لك أن مثل حرى وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ الساعق يهدو وطفق كذا جعلت وأخذت وآلق استعملوا مضارئا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد عسخ لو لق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل أنسان فك وجرندا عسى أو ارفع مدمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجف في السين من نحو عسيت وانطق الفتح زك لأن أن ليت لكن وأن لإن أن ليت لكن لعل كأن أكس مالي كان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو لقني وراء ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصر وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذا ككسر واكسر في الابتداء وفي بدء صله وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت من قول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل ألقى باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزى وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصف ما بذي الحروف موضوع ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت إن وألحقت وألحقت لكن وألحقت بإن وألحقت بإن وألحقت وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن جعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارئة وبعد ذاك الخبر اذكر رافئة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو ارفع قصيدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمن له بما للنعت ذي الفصل تما وأعطلا مع حمزة استفهام أو ما تستحق دون الاستفهام وشاء في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر انشب بفعل قلب جزء ابتداء أعني رأى قال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع حجا درا وجعل اللزك اعتقا وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انشب مبتلا وخبرا وخص بالتعليك والإلقاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوب ذي الإلقاء لا في الابتدا والوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلقاء ما تقدما والتزم التعليق قبل والتزم التعليق قبل نفهما وإن ولا لا مبتدا أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن لعلم عرفان وظن تحمه تعدية لواحد ملتزمه ولرؤى الرؤيا مما لعلما طالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينقصد بغير ظرف نو بغير ظرف نو كظرف نو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم لحوق ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلما عدا وإذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا حمز فالاثنين به توصلا وإن والثاني منهما كثان اثنين كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابك نبا أخبر كذاك كذاك حدث أنبأ كذاك حدث أنبأ كذاك خبرا الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل كل كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كابت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا تحير وقد يبيه الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاج في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن منحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاعنه خاف ربه عمر وشذنه زان نوره الشجر ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كليل خيرنا ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل فأول الفعل اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوسل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاثي عئل عينا وضم جا كبوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يزدن وما لباء قد يرى لنحو حب وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف در من بنيابة حري ولا ينوب بعد حذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما ألقى بالرافع النصب له محققا Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ah hudah salama tasliman kathira wa ba'dah. ada yang mau kita perbaiki. Ayat pertama dari An-Naib Anil Fa'il. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairu na'ili. Maf'ul bih menggantikan dari fa'il fima, di sini si mausul, kembalinya kepada al-ahkam lahu lil fa'il. Maknanya fima lahu ay fil ladzi istaqarra al fa'il min ahkam. Fil ladzi istaqarra lil fa'il min ahkam. Maknanya jadi maf'ul bih menggantikan dari fa'il pada apa-apa yang telah tetap bagi fa'il dari hukum-hukum. Maf'ul bih menggantikan dari fa'il pada hukum-hukum yang telah tetap pada fa'il. Jadi hukum-hukum yang telah tetap pada fa'il itu digantikan oleh maf'ul bih ketika fa'ilnya dibuang. Contohkan di sini, nila khairuna ili. Di antara hukum yang diambil alih oleh maf'ul bih setelah dibuang fa'ilnya adalah luzum rafa'. Di sini nila khairu rafa'. Kemudian wujub atau akhur. Di sini nila khairu. Khairu diakhirkan dari nila. Kemudian dia disebutkan, tidak dibuang. Nah itu, fima lahu. Ni fil ladhi istaqara lil fa'il min ahkam. Kita baca sebentar ya. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili. Insyaallah ini jelas. Sudah kita merujah. Fa awwalul fi'l mumman wal muttasil bil akhir iksir fi mudhiyin ka wusil. Dhammahlah awal fi'il dan yang bersambung dengan akhir fi'il kasrahlah pada fi'il madhi seperti wusil. Waj'alhu min mudhari'in munfatiha ka yantahi al maquli fihi yantaha. Jadikanlah yang bersambung dengan akhir fi'il madhi ataupun yang bersambung dengan akhir fi'il mudhari' fathah seperti yantahi yang dikatakan padanya ketika dimabni majhulkan yantaha. Wa tsani taliyat al mutawa'ah kal awwal ij'alhu bila munaza'ah. Jadikanlah yang kedua dari yang mengikuti ta'al mutawa'ah, jadikanlah huruf yang kedua yang mengikuti ta'al mutawa'ah seperti huruf yang pertama dalam hal harokat, sama-sama disukun. Bila munaza'ah, yani bi ghairi khilaf. Wa tsalitsa alladhi bi hamzil wasli, jadikanlah huruf yang ketiga dari fi'il madhi yang dibuka dengan hamzah wasl kal awal, jadikanlah seperti huruf yang pertamanya dalam hal harokat. Ij'alannahu kastuhli, seperti ustuhli, sama-sama di dhammah. Faksir awishmim fathulathin u'il aynan wa dhammun jaka bu'a fahtumil kasrah atau ishmamlah. Fathulathi yang mu'al dengan ain atau punya mu'al ainnya, ainnya huruf illah. Wa dhammun jaka bu'a fahtumil, dhammah juga lughah dhammah atau mendhammah. Fathulathi yang mu'tal al-ain datang pula seperti bu'a fahtumil. Wain bishaklin khifa labsun yujtanab wa maliba'a qadira linahwi hab. Apabila dari bentuknya dikhawatirkan ada kerancuan, maka dijauhi kerancuan tersebut. Dibedakan bentuk yang mabni lil maf'ul dengan yang mabni lil majhul. Wa maliba'a qadira linahwi hab. Dan apa dari hukum-hukum yang tetap pada ba' dari tiga hukum yang telah lewat itu pun terkadang ditemukan, didapati pada nahu, pada contoh hab, meskipun dari sisi kerojihannya berbeda. Boleh tiga hukum yang sudah kita lewatkan, ikhlasul kasar, ikhlasul dom, ismam, diterapkan pada ba'a dan teman-temannya. Ini untuk diterapkan pula pada hab, ya, meskipun dari sisi kerojihannya berbeda. Ya, dari sisi kerojihannya berbeda. Al-afsah fil mudha'af ad-dhamm. Jadi yang lebih sahih, lebih fasih pada mudha'af fi hab, dhammah dulu. Yang kedua al-ishmam. Kemudian fal kasr. Kemudian kasrah. Berbeda pada ba'a. Yang paling sahih kasrah dulu, iya kan? Betul enggak? Bi'. Ya, bi'a. Betul enggak? Ya, bi'a. Kemudian ishmam. Bu'a. Kemudian apa? Dhammah bu'a. Boleh tiga sisi ini, tiga sisi yang ada pada ba'a dan teman-temannya boleh diterapkan pada hab dan yang semisalnya. Hanya saja dari sisi kefasihannya berbeda. Kalau pada mudhaf, tingkatan kefasihannya yang pertama dhamma dulu, hubba, mudda, rudda, kemudian ismam, kemudian kasrah. Adapun pada ba'a dan yang lainnya yang lebih fasih apa dulu? Kasrah. Kasrah dulu, bi'a, bu'a, yang terakhir bu'a, nah itu. Dari sisi dari sini ada al-ghaz, ada al-ghaz dekat qi. Siapa yang bisa mengi'rab innal ma'u? Kali dirafa'kan innal ma'u. I'rabnya bagaimana? Innal ma'u. Hah? Ya, al-ma'u sebagai naibu fa'il, ini al-ghaz. Dengan bahasa kasrah. Aslinya anna zaidun al-ma fil haud. Anna Zaidun al-ma fil haub. Zaid menuangkan atau membuang air di balong segitu itu. Dibuang fa'ilnya Zaid jadi apa? Unna. Boleh. Winna atau inna. Berarti inna al-ma'u. Dituang air. Tuh. Makna anna apa? Sobba. Kemudian Wamali faba'a limal ainu talif ikhtara wan qada wa shibhin yanjali. Mana sudah kita jelaskan ya. Hukum-hukum yang tetap pada faba'a ya, itu juga tetap pada huruf yang diikuti oleh ain pada ikhtara dan inqada. Wa shibhin yanjali. Dan yang jelas keserupaannya dengan ikhtara dan inqada. Ini syaratnya apa? Ikhtara dan inqada agar ainul fi'ilnya apa? Mu'al. Adapun kalau ainul fi'ilnya enggak mu'al ya seperti huruf sahih bi i'tawara. I'tawara. U'tuwira. Ya ini. Jadi ini khusus yang mu'al. Bagaimana kata oleh al-Muradi? Jelas ini insyaallah. Kemudian yang kemarin kita ulang lagi juga. Wa tuharrak alhamzatu bimithli harakati ta wal qaf pada wazan ifta'ala dan infa'ala seperti ikhtar dan inqada. Harakat hamzahnya disebutkan di sini tuharrak alhamzah hamzah diharakati semisal harakat ta dan qafnya. Berarti boleh dengan tiga sisi kata al-Hudhari. Ai min dhammin au kasrin au ismam. Betul ya, kemarin ditambahkan lagi. Ismam juga masuk. Jadi kalau antum baca ukhturo ya di dhammah karena ta-nya di sini dhammah. Unquda, qaf-nya di dhammah maka hamzah di dhammah unquda. Adapun kalau antum kasrah dengan kasrah yang khalisah maka ikhtira, inqida, atau ismam berarti dua-duanya di ismam. Gimana cara bacanya? Ukh, iya, ukhtira, win, qid, win, qida, win, qida, ukhtira, win, qida. Kata Al-Hubar demikian. Ay min dhammin, au kasrin, au ismam. Tiga sisi. Kemudian waqabilun min dharfin, au min mazharin, au harfi jarin bin yabarin hari. Yang bisa menerima, min. Ini menunjukkan, tidak semua dharf bisa menerima. Penggantian dari apa? Fa'il. Waqabilin yang bisa menerima dari dharf, ya, ataupun masdar, ataupun huruf jar, hariun biniyabah, artinya hariun biniyabah, maka pantas untuk dia menggantikannya. Yang bisa menerima dari dhorof atau masdar atau huruf jar, maka dia pantas untuk menggantikan apa? Fa'il. Dan bolehnya al-jar wal majrur jatuh sebagai naibul fa'il itu madhabnya jumhur. Mazhabnya jumhur. Sebagian tidak memperbolehkannya. Maka kalau tidak memperbolehkannya, ya ditakdirkan di situ yang sudah kita lewatkan penakdirannya itu. Mas apa? Dhamir yang kembali kepada fiilnya. Atau sebagian tidak menjadikan dhamirnya apa? Fiilnya farid dari dhamir. Kemudian di sini disebutkan syarat-syarat dari dhorof atau masing-masing dari dhorof, masdar dan huruf jar. Kalau orang-orang Basrah bukan pakai huruf jar, majrur. Jadi yang menjadi fa'il itu bukan jar majrur, tapi majrurnya isimnya itu. Ada khilaf ini juga. Orang-orang Basrah ungkapannya al-majrur, isimnya yang majrur itu naib fa'ilnya. Apa syarat-syarat dari dzaraf yang sudah kita lewatkan? Syarat-syarat yang umum yang ada pada dzaraf dan juga apa? Masdar, agar keduanya apa? Mutasarrif dan juga mukhtas. Ya. Apa yang dimaksud dengan yang bertasarruf dari dzaraf? Apa yang dia? Singkatnya apa? Tidak menetapi nasab ataupun jar dengan huruf min. Iya. Dia bisa menerima beragam apa? Amil. Kalau amam bagaimana? Maksudnya amam. Amam. Dzaraf apa ini? Yang mutasarrif atau ghairu mutasarrif? Mutasarrif ya. Julisa amamu al-amir. Bisa. Ini mutasarrif. Kemudian itu. Jadi dzaraf harus mutasarrif. Maka keluar dengan ucapan mutasarrif dzaraf yang menatib nasab ataupun jar dengan huruf dengan min. Ya. Kemudian yang kedua apa? Agar dia apa dzarafnya? Mukhtas. Apa tujuannya dzarafnya supaya mukhtas? Agar dihasilkan faedah. Kalau enggak mukhtas ya enggak ada faedahnya. Sira waqtun. Apa faedahnya? Ya, sima Ramadan ada faedahnya, mukhtas. Sima ya. Waktun ya, ataupun zamanun apa har. Ada faedahnya. Kemudian masdar yang mukhtas apa maksudnya? Masdar yang mukhtas. Ya, di situ menunjukkan kepada adad atau nau', contoh yang menunjukkan kepada adad. Duriba salatuna borbatan misalkan. Adat kan? Salatuna borbatan. Atau nau' duriba borbun alimun, borbun syadidun, borbun mubarrihun. Atau misalnya itu. Kemudian yang kemudian syarat yang kedua dari masdar apa? Agar dia mutasarrif. Maksudnya apa? Keluar darinya yang ghairu mutasarrif seperti apa? Masalah yang berumur tasarif yang dia menetapi satu keadaan nasab saja sebagai masdariyah. Seperti apa contohnya? Ma'adallah, subhanallah. Kemudian disyaratkan pada al-jar wal majrur agar dia bisa jatuh sebagai naibu fa'il, berapa syarat? Tiga juga. Yang pertama mukhtas, in umum. Kapan jar majrur ataupun isim majrur itu mukhtas? Ketika dia ma'rifah atau semisal itu dihususkan. Kemudian yang kedua, agar dia huruf jar tidak melazimi satu keadaan ya, seperti apa? Mundu dan mud. Kemudian yang ketiga, agar huruf jarnya tidak menunjukkan kepada makna ya, ta'lil. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa? Aman. Aman. Dia termasuk yang mutasarrif. Ya, julisa amamul amir. Bisa. Tidak melazim nasab seperti inda. Kalau inda jadi jar ya, nasab dan jar. Ini juga tidak boleh. Jitu min indi Zaidin. Ini kan huruf jar. Amam bisa. Kita lanjutkan. Ya. Saya percepat itu murojaahnya. Insyaallah nanti selesai ini anda yang murojaah ya, harus benar-benar murojaahnya. Ya, saya tidak perlu mengulang. Wala yanubu ba'du hadhi, atau antum punya hafalan ya? Iya kan? Cuma dua ya hafalannya ya? Ya sudah, tanggung ya. Hah? Tanggung ya, kita nanti jadi satu aja lah. Wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad jarid. Sebagian dari ini kembali mana isim isyarah di sini? Zaraf, terus Nasar, kemudian Al-Majrur atau Jar Al-Majrur. In wujid, apabila masih ditemukan pada lafaz, yakni masih ditemukan maf'ul bih. Waqad jari, dan terkadang sebagian dari tiga hal ini menggantikan naibu fa'il, meskipun di situ masih ada apa? Maf'ulun bih. Difahami ya. Wa la yanubu ba'du hadhi, sebagian dari ini semua tiga perkara tadi yang sudah kita lewatkan barusan, yaitu apa? Dharaf, nasar, kemudian jar majrur dengan syarat-syarat yang telah lewat, itu tidak boleh masing-masingnya menggantikan fa'il apabila masih ditemukan pada lafadznya maf'ul bih. Waqad yarid, kadang datang penggantian salah satu dari tiga hal ini dari fa'il, meskipun di situ masih ada apa? Maf'ulun bih. Jarang tapi. Iramnya jelas kan? Madhabul Basriyin ila al-Akhfash annahu idza wujida ba'da al-fi'l al-mabni lima lam yusamma fa'iluhu maf'ulun bih wa masdarun wa dharfun wa jarun wa majrur ta'ayyana iqamatu al-maf'ul bihi muqam al-fa'il. Madhabnya orang-orang Basrah kecuali al-Akhfash adalah bahwasanya apabila masih ditemukan setelah fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'il atau mabni lil majrur, masih ditemukan setelah fi'il tersebut maf'ul bih, ya, wa masdarun, apabila ditemukan setelah fi'il ya mabni lil majhul maf'ul bih, kemudian masar, kemudian dharaf, kemudian jar wa majrur, maka ta'ayyana iqamatul maf'ul bih muqamal fa'il, mesti atau wajib untuk menempatkan maf'ul bih pada tempatnya fa'il yang dijadikan sebagai naibu fa'il harus maf'ul bih. Itu madhabnya siapa? Al-Basriyin, kecuali sedikit yang keluar dari madhab mereka itu Al-Akhfash. Fataqulu, maka engkau katakan zuriba zaidun borban syadidan yaumal jum'ati amam al-amiri fi dari. Ya, i'rabnya jelaskan zuriba zaidun naibu fa'il, zurib fil al-mad ghayr sighah wa mabni lima lam yusamma fa'ilu wa mabni lil majhul. Ya, zaidun naibu fa'il marfu, borban sayaba masdar mansub, syadidan ya sifat dari borban, yauma dharaf amama. Kalau yama dharaf, zaman amama dharaf, al-makan fidari, ya al-jar al-majrur. Wala yajuzu iqamatu ghairihi muqamahu ma'wujudih. Tidak boleh untuk menempatkan selain naibul fa'il, selain maf'ul, pada tempatnya fa'il, ketika masih ada maf'ul bih. Wa ma warada min dhalika syadun aw mu'awwal. Apa yang datang dari yang seperti itu, yakni datang dari penggantian fa'il, ya, ataupun menggantikan fa'il selain abu fa'il padahal di situ masih ada di situ. Kalau wa ma warada min dhalik, apa yang datang dari hal itu, yaitu datangnya selain maf'ul bih sebagai naibu fa'il meskipun di situ ada maf'ul syad atau ditakwil, ya, ini mazhabnya orang Basrah. Wa mazhabul kufiyin, sedangkan mazhabnya orang Kufah ini insyaallah rajih yang kuat. Karena ada di situ syahidnya. Di sini juga dipilih oleh Al-Musannif Ibnu Malik wa qad yarid, ya kan? Wa madhhal kufiyin annahu yajuzu iqamatu ghairihi wa huwa mawjud. Boleh untuk menempatkan selain maf'ul bih pada posisi fa'il dalam kondisi maf'ul bih masih ada. Taqaddama wa ta'akhkhar, apakah maf'ul bihnya mendahului atau diakhirkan? Contoh duriba burbun syadidun zaidan. Duriba darbun syadidun zaidan. Ya, terjemahnya sama. Zaid dipukul dengan pukulan yang keras. Wa duriba zaidan darbun syadidun. Apa bedanya duriba darbun syadidun zaidan dengan duriba zaidan darbun syadid? Selain maful bih ini mendahului maful bih. Kalau yang pertama selain maful bih mendahului maful bih, ya kan? Duriba darbun syadidun zaidan. Kalau yang kedua selain maful bihnya diakhirkan, boleh. Duriba zaidan darbun syadidun. Maka dzalika fil baqi, demikian pula pada sisanya. Wastadallu lidzalika bi qiraati Abi Ja'far. Mereka berdalil akan hal ini dengan qiraah Abu Ja'far. Liyujza qauman bima kanu yaksibun. Ya. Aslinya apa? Liyajziyallahu qauman bima kanu yaksibun. dibuang fa'ilnya maka liujza qauman bima kanu yaksibun, agar dibalasi setiap kaum sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Makna sih enggak beda. Kalau letter lucknya agar dibalasi sesuai dengan perbuatan mereka, satu kaum kan enak ya. Ya seperti itu aja maknanya sama. Wa qauli syair, dan juga ucapan penyair. Ini ada dalam ayat Al-Qur'an, qira'ahnya Abi Ja'far. Ya. Lam yu'na bil 'alyai illa sayyidan wa la syafa dzal ghayyi illa dzu huda. Tidaklah mau menyibukkan diri dengan al-'alya, perkara-perkara yang mulia, tinggi, kecuali sayyida, orang yang mulia pula. Wala syafa dzal ghayyi illa dzu huda, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan orang yang bodoh kecuali orang yang terbimbing. Syaiyah mana di sini? Sayyida. Nih, itu maf'ulnya. Aslinya apa? Lam yu'nillah bil 'alya illa sayyida. Dibuang naibu fa'ilnya, lam yu'na bil 'alya illa sayyida. Maknanya sama. Paham ini? Boleh enggak jadi? Ya terserah, kalau saya enggak bisa memaksakan. Antum codongnya kemana? Pendapat yang mana? Kalau saya selama di situ ada syawahid dari Al-Quran, iya, saya pilih. Kecuali kalau enggak daruroh kan Al-Quran, bukan daruroh. Kecuali kalau syair mungkin daruroh, syiriyah. Al-Quran enggak ada daruroh, ataupun yang syad enggak ada. Bahasa yang jarang. Bahkan kira yang syadnya pun jadi hujjah. Kalau sahih riwayatnya ya. Wa madzhabul akhfash annahu idza taqaddama ghairul maf'uli bihi alaih jaza iqamatu kulli wahidin minhuma. Sedangkan madzhab al-akhfash, bagaimana al-akhfash? Sudah kita lewatkan orang Basra atau Kufah. Basra, tapi beliau berpendapat dengan pendapat orang Kufah ya. Annahu idza taqaddama ghairul maf'uli bihi alaih, yaitu bahwasanya apabila selain maf'ul bihi mendahului maf'ul bihi, jaza iqamatu kulli wahidin minhuma. Ternyata beliau merinci ya, boleh untuk menempatkan masing-masing dari keduanya sebagai naibu fa'il. Syaratnya tadi, selain maf'ul bih mendahului maf'ul bih, maka boleh ketika itu untuk memosisikan salah satu dari keduanya sebagai naibul fa'il ataupun pengganti dari fa'il. Contoh, duriba fiddari zaidan. Duriba fiddari zaidan, boleh kata lafaz. Kapan itu? Ketika selain maf'ul bih mendahului maf'ul bih. Adapun kalau tidak seperti itu, illam yataqaddam ta'ayyana iqamatul maf'uli bih. Pendapatnya pertengahan juga ya. Insyaallah. Wa illam yataqaddam ta'ayyana, adapun kalau selain maf'ul bih mendahului ataupun tidak mendahului maf'ul bih, artinya maf'ul bih duluan datang setelah fi'il, maka ketika itu harus menempatkan maf'ul bih pada tempatnya fa'il ataupun sebagai naibu fa'il. Contoh, duriba zaidun fid-dar, fala yajuzu duriba zaidan fid-dar. Sifami? Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Lanjutkan. Ya. Yuk Nabi yang memberikan perhatian. Ya di situ ada catatannya al-ma'na ishtaghil bi ma'ali ishtaghala bi di situ. Yuk Nabi. Ini biasanya melazimi seperti ini ya, mabnil majhul ya, auniya bi. Syaitnya lam yu'na bil 'ulya ila sayyida haitsu naba al jar wal majrur wa huwa qawlu bil 'ulya anil fa'il ma wujud al maf'ul bih fil kalam. Ini naibul fa'ilnya itu bil 'alya al jar wal majrur fi mahall rafin naibul fa'il. Tidaklah, ya maknanya memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang tinggi kecuali sayyid. Tadinya kan tidaklah Allah memberikan taufik untuk memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang tinggi kecuali kepada sayyid. Dibuang ini fa'ilnya. Wa bi ittifaqin qad yanubu thani min babi kasafi maltibasuhu umin. Wa bi ittifaqi qad yanubu athani min. Dengan kesepakatan, qadiyanu busani, terkadang yang kedua, maful yang kedua, atau iya yang maful yang kedua, menggantikan dari apa? Fa'il. min babi kasa, khusus pada bab kasa. Fi maltibasuhu umin, pada apa-apa yang aman dari kerancuan. Jadi di sini An-Nadhim membahas tentang bolehnya menjadikan maf'ul yang kedua pada bab kasa sebagai naibul fa'il dengan syarat aman dari kerancuan. Dilihat di situ maknanya kira-kira rancu enggak? Kalau tidak ya, boleh. Ini dengan kesepakatan An-Nuhat. Wa bi ittifaqi qad yanubu tsani min babin ka min babi kasa fima iltibasu umin bi ittifaq. Dengan kesepakatan bahwasanya maf'ul yang kedua pada bab kasa itu bisa menggantikan dari fa'il. Fima iltibasu umin fil ladzi iltibasu umin, pada apa yang aman dari kerancuan. Idza bunya al-fi'l al-muta'addi ila maf'ulaini lima lam yusamma fa'iluh fa imma an yakuna min babi a'ta aw min babi dhanna. Apabila fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka ada kalanya dia pada bab a'ta. Bab a'ta itu apa maksudnya? Setiap fi'il yang dia butuh kepada dua maf'ul yang aslinya bukan mubtada khabar, atau min babi dhanna atau bab dhanna, itu setiap fi'il yang butuh kepada dua maf'ul yang aslinya adalah apa? Mubtada khabar. Ya. Ada catatan kaki di sini? Kita baca biar tidak terlalu cepat. Qad yansibu fi'lun min al-af'ali maf'ulaini asluha mubtada wa khabar. Terkadang fi'il dari fi'il-fi'il itu menasabkan dua maf'ul yang aslinya mubtada dan khabar. Contoh, dhanantu zaidan qa'iman wa alimtu akhaka musafira. Wa la yansibu al-maf'ulaini alladhaini asluhuma al-mubtada khabar illa dhanna wa akhwatuha. Dan tidaklah menasabkan dua maf'ul yang aslinya mubtada khabar kecuali dhanna dan akhwatnya saja. Wa hadha huwa muradu syarihuna. Inilah yang dimaksud oleh asy-syarih di sini dengan ucapannya bab dhanna. Ayat wa aidan muradu nadhim, ini juga ini maksudnya an-nadhim bi qawlihi fi babi dhanna wa ara, li'anna ara tansibu thalathata mafail aslu thani wa thalith minhumā mubtada wa khabar 'ala ma 'alimta. Wa qad yansibu fi'lun min al-af'ali maf'ulaini wa hadha 'ala naw'ain. Dan terkadang satu fi'il dari fi'il-fi'il menasabkan dua maf'ul, ini ada dua macam. Li'annahu imma yakuna nasbuhu li ahadi ma 'ala nasl khafid, karena ada kalanya nasbuhu li ahadi ma, fi'il ini menasabkan salah satunya dengan sebab membuang huruf khafad, kama fi qawlika, seperti dalam contoh ucapanmu ikhtara ar-rajul Muhammadan, mana yang dia mansub ala nasl khafid? Muhammad dia. Ikhtartu rijala, ikhtartu min ar-rijali Muhammadan, min ar-rijali. Itu ikhtartu Muhammadan min ar-rijali, di sini ar-rijala dinasabkan. Ikhtartu di sini secara zahir menasabkan dua apa? Maf'ul, tapi yang satu mansub dengan sendirinya, yang kedua mansub dengan membuang huruf khafad. Ini seperti dalam ayat waqtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Aslinya ikhtar, asli dari ucapanmu ikhtartu rijal Muhammad, ikhtartu min ar-rijali Muhammadan. Dalam ayat tadi ikhtara Musa min qaumi sab'ina rajula. Jadi ikhtaru itu butuh satu maf'ul. Yang keduanya kalau yang mansub, kalau mansub maka dia ala nazil khafid. Tampak dari maknanya Nabi Musa memilih dari kaumnya. Ya. Sab'ina rajula, sab'in ini maf'ul yang keduanya. Sab'in. Wa imma yakuna nasbu lil maf'ulaini annahu min tabi'atihi muta'addin ila tsnain. Ada kalanya dia menasabkan dua maf'ul karena tabiatnya dia muta'addi kepada dua. Wa dzalika annahu qaulik, ini contohnya ucapanmu manahtul faqira dirhama, aku berikan kepada orang fakir itu satu dirham. Wa ataitu ibrahima dinara wa kasautu muhammadan jubbatan. Wa hadha darb al-akhir huwa muradun nadhim, macam yang terakhir inilah yang dimaukan oleh an-nadhim wa syarih bi babi kasa, dengan bab kasa. Ah itu. Bab kasa itu apa? Itu satu fi'il yang tabiatnya butuh kepada dua maf'ul. Ya, secara sendirinya. Fahuwa kullu fi'il muta'adin ila maf'ulain ila yasa'asuhuma al-mubtada wal-khabar wa kana ta'adihi ilayhima binafsih. Yaitu setiap fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul, yang mana dua maf'ul ini aslinya bukan mubtada khabar, dan adalah ta'adinya fi'il tersebut kepada dua maf'ul itu dengan sendirinya. La biwasitati hadzi harfil jar, bukan dengan perantaraan membuang huruf jar dari salah satunya. wa isalil fi'li ila al majrur, menyambung, kemudian menyambung fi'il, ya, wa isalil fi'li ila al majrur, menyambung fi'il dengan huruf jar tadi kepada majrur. Kan di antara mana huruf jar apa yajurru al fi'l ila al isim, agar bisa menarik fi'il kepada isim. Difahami insyaallah ya, ini maksud bab kasa ya. Fa in kana min babi a'ta, adapun kalau dia fi'ilnya pada bab a'ta, wa huwa al muradu bi hadzal bait, inilah ini maksud dengan bait ini, ini bab kasa atau bab a'ta sama nih. Fa dzakara al musannif annahu yajuzu iqamatu al awwali minhuma, maka musannif menyebutkan bahwasanya boleh untuk memosisikan yang pertama dari dua mahfuz tersebut sebagai naibul fa'il. Wakadzalika tsani bil ittifaq, demikian pula boleh memosisikan yang keduanya sebagai naibul fa'il. Saya ulangi, musannif menyebutkan bahwa saya boleh menempatkan yang pertama dari dua mafhul ini sebagai naibul fa'il ataupun yang kedua dengan kesepakatan ahli nahwu. Fataqul, engkau katakan kusya zaidun jubbatan. Ini aslinya demikian kan? Karena apa? Kasautu, aslinya kan kasautu zaidan jubbatan, dibuang memirtaknya, maka kusya zaidun jubba, itu asalnya. Apa maknanya? Zaid dikenakan untuknya jubbah. Wa utiya amrun dirhama, tadinya a'taitu amrun dirhama, dibuang fa'ilnya, maka berubahlah shighah fi'ilnya menjadi utiya amrun dirhama. Wa in syi'ta aqamta tsaniya, kalau engkau mau boleh bagimu untuk memosisikan yang kedua sebagai naibul fa'il. Engkau katakan utiya amrun dirhamun, ini dari sisi mana sama. U'tiya amrun dirhamun, boleh diterjemahkan dirham itu diberikan kepada amr atau amr diberi dirham. Wa kusya zaidan jubbah, ini enggak ada iltibas kan? Enggak ada labes kan? Kalau dirubah-rubah. Karena kenapa di sini enggak ada labes? Para contoh di sini u'tiya amrun dirhamun, boleh dikatakan u'tiya amrun dirhaman, boleh dikatakan u'tiya amrun dirhamun. Kenapa enggak ada labes di sini? Karena akhirnya ya tentu amr, dengan amr ya kan, tentu amr yang akhirnya mengambilnya, dirham enggak mungkin mengambil, dia ma'khudz ya. Begitu juga zaidan jubah, al maksu ya jelas zaid bukan jubah, sehingga dengan ada labas maka boleh ya yang keduanya dijadikan naibul fa'il. Hadza in lam yahsul labsun bi iqamati tsani, ini apabila tidak terjadi kerancuan makna dengan menuduhkan yang kedua sebagai naibul fa'il atau pada posisi fa'il. Fa idza hasala labsun wajib iqamatul awal, adapun kalau terjadi kerancuan makna maka wajib memosisikan yang pertama sebagai naibul fa'il alal asl, sesuai dengan hukum asalnya. Wa dzalika nahu, hal ini contohnya adalah a'taitu zaidan amran, zaid sebagai budak ya, saya berikan zaid kepada amr. A'taitu zaidan amran, aku berikan zaid kepada amr. Fata'ayyana fata'ayyanu iqamatul awal, maka dalam kondisi seperti ini wajib mesti menjadikan yang pertama sebagai naibul fa'il dengan dikatakan u'tiya zaidun amran, Zaid diberi amr atau amr diberikan kepada Zaid ya. Wala yajuzu iqamatu tsani aina idzin, ketika itu tidak boleh memosisikan yang kedua sebagai naibul fa'il. Li alla yahsul labska, agar jangan sampai terjadi kerancuan. Ya, karena kullu wahid minhuma, karena masing-masing dari keduanya Zaid dan Amr yasluh an yakuna akhidha, bisa sebagai orang yang mengambil. Ya, bi khilafil awal, berbeda dengan yang pertama. Insyaallah ini jelaskan. Ya, a'taitu Zaidan Amran, engkau maksudkan bahwa saya dikasih ya adalah apa? Zaid. Dan sesuai ya. Maka harus u'tiya Zaidun Amran. Enggak boleh dikatakan apa? U'tiya Zaidan Amr, enggak boleh. Nanti disangkanya Amr yang dikasih ini Zaid, iya kan? Karena masing-masing dari Zaid dan Amr itu aqil, bisa sebagai akhir dan ma'khudz. Wa naqala al-musannif fal ittifaqu 'ala anna tsaniya min hadha al-bab yajuzu iqamatu 'inda amni al-labs. Musannif menukilkan kesepakatan bahwa yang kedua dari bab ini kasa atau a'ta boleh diposisikan sebagai naibul fa'il ketika aman dari kerancuan. Ini kaidah yang umum ya. Fa in 'ana bihi annahu ittifaqun min jihati nahwiyyin kullain falaysa bijayyid. Apabila beliau menghendaki memaksudkan dengan ucapan beliau bahwasanya itu ittifaq menurut ahli nahwu seluruhnya, falaysa bijayyid, maka ini tidak bagus. Ya. Hanya saja dicatat dengan disebutkan ini beliau tegaskan adanya ittifaq tentang bolehnya pada bab kasab ataupun apa untuk memosisikan maful yang kedua sebagai naibul fa'il ketika aman dari labas, ini hanya pada kitab Alfiyah. Faqad naqala al-khilafa wa sarraha bi nafsihi fi syarhi at-tafsil. Beliau Ibnu Malik menukilkan adanya khilaf dalam masalah ini, ya, dan menegaskan adanya khilaf, wa sarraha bi nafsihi, dan menegaskan penafian ittifaq pada kitab Syarah At-Tashil dan juga Al-Kafiyah sebagaimana dinukil oleh As-Suyuti dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah Syarah Al-Fiyah juga. Karena mazhab al-Kufiyyin annahu idza kana al-awwal ma'rifatan wa tsani nakiratan ta'ayyana iqamatul awwal. Karena mazhab orang Kufah adalah bahwasanya jika yang pertamanya ma'rifah dan yang kedua nakirah, kalau yang pertama ma'rifah yang kedua nakirah, ta'ayyana iqamatul awwal, maka mesti yang pertama yang ma'rifah ini dijadikan sebagai naibul fa'il, karena dia secara makna adalah fa'il. Contoh u'tiya zaidun dirhama, ini mesti u'tiya zaidun dirhama, enggak boleh dikatakan u'tiya zaidun dirhamun. Kenapa? Karena zaid di sini ma'rifah dan dia maknanya fa'il. Ya itu kalau orang-orang Kufah. Wala yajuzu inda iqamati tsani fala taqul u'tiya dirhamun zaidan. Ini insyaallah jelas. Kemudian wa fi babi dhanna wa ara al-man'u ashhar wa la ara man'an idza al-qasdu dhahar. Ada yang sudah sampai selesai hafalannya? Tadi selesai ya? Fadlu ya. Dari awalnya juga ya, jangan sampai akhirnya lancar, awalnya bangunannya hancur. Salah. Harusnya semakin nambah itu semakin belakang tambah mungkin. Karena dia harus diwajibkan, harus diharuskan. Pokoknya setiap kali saya nambah harus meroja sebelumnya. Itu bagus. Jangan cepat bosan capek. Nanti repot sendiri ya. Seperti orang bikin bangunan tertinggi, semangat mempertinggi bangunan, dasarnya kurang kuat, ambruk lagi. Keliru itu, salah seperti itu. Banyakan santri seperti itu, semangat nambah hafalan, muroja malas. Rata-rata seperti itu ya. Sampai kalau di katakan kamu tidak boleh nambah dulu, muroja dulu, malas mutung. Ini kesalahan besar. Lebih penting menjaga yang sudah ada daripada menambah apa yang sudah ataupun belum jadi. Seperti itu hafalan. Fi babi dhanna wa ara al-man'a ashtahar wa la ara man'an idza al-qasdu dhahar. Pada bab dhanna dan ara, pada bab dhanna dan ara, kalau bab dhanna sudah kita lewatkan, bab ara apa maksudnya? Setiap fi'il yang dia butuh kepada berapa maful? Tiga maful, yang mana maful kedua dan ketiganya aslinya mubtada khabar, itu makanya disatukan. Al-man'u syahr, larangan itu dikenal. Larangan untuk apa? Menjadikan yang kedua pada bab dhanna dan yang ketiga pada bab ara sebagai naibul fa'il. Wala ara man'an idza al-qasdu dhahar, dan saya tidak berpendapat dilarang apabila maksudnya jelas. Seringkali demikian ya Ibnu Malik ya. Kalau maksudnya difahaminya sudah. Zan juga ya. Yani annahu idza kana al-fi'lu muta'addiyan ila maf'ulaini athani minhumā khabarun fil asl ka dhanna wa akhwatiha aw kana muta'addiyan ila thalathati mafa'ila ka ara wa akhwatiha fal ashhar 'inda an-nahwiyyin annahu yajibu iqamatul awwal wa yamtani'u iqamatul thani fi babi dhanna. Yani bahwasanya apabila fi'il itu muta'addi kepada dua maf'ul, dan yang kedua dari dua maf'ul ini adalah khobar pada asalnya, atau asalnya adalah khobar, seperti dhanna, yang keduanya kan aslinya khobar. Dhanantu zaidan qa'iman, aslinya zaidun qa'imun. dan akhwatnya dhanna, atau fi'il tersebut muta'addi kepada tiga maf'ul seperti ara dan akhwatnya sudah kita lewatkan. Ya, ila thalathatin ra'a wa 'alima, addau idza sara ara wa 'alama. Ka ara wa akhwatiha. Fal ashhar, maka yang paling masyhur menurut ahli nahwu adalah yajibu iqamatul awwal, wajib untuk memosisikan maf'ul yang pertama sebagai naibul fa'il. Wa yamtani'u iqamatul tsani fi babi dhanna, dan tidak boleh memosisikan maf'ul yang kedua pada bab dhanna sebagai naibul fa'il. Sebutkan oleh Asyuti tentang alasannya, wa ta'lilu dzalika kama dzakara Asyuti fil bahja 'anil abadi fi syarhi al-jazuliyah li'annahu mubtada aw ashbahahu bil fa'il. Fa inna martabatahu qabla tsani li'anna martabata al-mubtada qabla khabar wa martabatul marfu' qabla al-mansub. Alasannya katanya, kenapa tidak boleh untuk memosisikan yang kedua dan yang ketiga, yang kedua dari bab dhanna atau yang ketiga dari bab ara sebagai naibul fa'il, karena dia li'annahu mubtada'un. Karena yang pertama pada bab dhanna dan yang kedua pada bab ara itu adalah mubtada. Au asbahahu bil fa'il, atau diserupakan dengan fa'il. Ya, pada dhanna, ya. Fa inna martabatahu qabla tsani. Sungguhnya martabahnya dia yang pertama pada bab dhanna itu sebelum asani, ini lebih tinggi daripada yang kedua. Karena martabat al-mubtada qabla al-khabar, karena martabahnya mubtada sebelum khabar, sehingga martabah mubtada lebih tinggi. Wa martabatul marfu', sedangkan martabahnya al-marfu' qabla al-mansub. Ya, sebelum mansub. Marfu' dulu gitu, sebelum mansub, tinggi. Ya. Sehingga kalau misalkan ada yang lebih tinggi didahulukan yang di bawahnya derajatnya, ah ini tidak menghargai yang lebih mulia ya. Ya, ada orang tua anak muda, antum punya makanan satu, aduh, dikasih yang muda, salah, yang lebih tinggi orang tua dulu tuh dikasih. Kalau orang tuanya itu lah ngalah, saya sudah sering, ya sudah apa? Iya sampai itu, tepat nggak kayak gitu? Ya, kita lanjutkan. Wasani wasali fi babi a'lama, dan juga yang kedua wayam sani, dan terhalang menundukkan yang kedua pada bab dhanna, kemudian menundukkan wasani wasalis yang kedua dan ketiga pada bab a'lama. Fataqul, maka engkau katakan dhanna zaidun qa'iman, zaid diduga sedang berdiri. Wala yajuz, tidak boleh dikatakan dhanna zaidan qa'im, enggak boleh. Wa taqul u'lima zaidun farasaka musraja, apa artinya? Zaid diberitahukan bahwasannya kudamu dikasih pelana. Wala yajuzu iqamatu tsani, tidak boleh memosisikan yang kedua dengan mengatakan u'lima zaidan farasuka musraja, atau yang ketiga u'lima zaidan farasaka musrajun. Wa naqala ibnu abil abrabi' al ittifaq ala man'i iqamati tsalis. Ibnu Abi Rabi' menukilkan kesepakatan tentang tidak bolehnya memosisikan yang ketiga sebagai naibul fa'il. Wa naqala al-ittifaq aidan Ibnu al-Musannif, juga menukilkan kesepakatan yang sama Ibnu al-Musannif. Adapun yang kedua ada khilaf ya berarti ya. Nah, belum selesai. Wa dhahaba qaumun minhum al-Musannif, satu kaum berpendapat di antaranya al-Musannif, juga disebutkan Ibnu Ashur, ila annahu la yata'ayyan iqamatul awwal, bahwasanya tidak mesti untuk memosisikan yang pertama sebagai naibul fa'il. La fi babi dhanna wa la fi babi a'lama, tidak pada bab dhanna, tidak pada bab a'lama. Apa kata musannif? Ya, wa la ara man'an idzal qasdu dhahar. Lakin syarat, hanya saja ada syaratnya, yaitu alla yahsula labsun, tidak terjadi yang namanya kerancuan. Fataqul, engkau katakan dhanna zaidan qa'imun. Ini enggak kerancuan, ada enggak kerancuan kira-kira? Dhanna zaidan qa'imun. Enggak ada ya. Ya. Jelas ini. Yang diduga dengan satu kejadian zaid. Iya kan? Zaid diduga sedang berdiri. Wa ulima zaidan farasuka musraja. Ya. Di sini jelas enggak? Jelas juga. Apa artinya? Zaid diberitahu bahwasanya farasuka diberi pelana. Wa ulima Zaidan farasuka musrajan. Kenapa kira-kira? Karena enggak mungkin di sini musrajnya ini kasih tahu kan? Iya kan? Iya. Zaid juga, ya jelas Zaid yang dikasih ulima, yang dikasih tahu. Faros juga enggak mungkin dikasih tahu. Faros kuda dikasih tahu, maksud Zaid sedang dikasih pelana. Yang mungkin kan? Ya, insyaallah berjelas ini. Wa amma iqamatu tsalits min babi alam. Adapun memosisikan yang kedua pada bab alama, adapun memosisikan yang ketiga dari bab alama, fana qala Ibnu Abi Rabi' wa Ibnu al-Musannif, maka Ibnu Abi Rabi' dan anaknya Musannif menukilkan ittifaq atas tidak bolehnya. Ya. Atas tidak bolehnya. Walaisa kama za'ama, ternyata tidak seperti yang dikira oleh keduanya, Ibnu Abi Ar-Rabi' dan Ibnu Al-Musannif. Faqad naqala ghairuha al-khilafa fi dhalik, selainnya menukilkan adanya khilaf dalam masalah itu. Kita baca catatan kakinya. Hasilul khilafi hasilul khilafi alladhi naqalahu ghairuhu ma anna ba'd an-nuhati ajazahu bi syarti an la yuqa' ala yuqi' fi lafsin. Kama mathala syarih wa hikayatul khilaf wa zahir كلام الناظم في كتابه التسهيل بل يمكن أن يكون مما يشير إليه كلامه في الألفية لأن ثالث مفاعيل أعلم هو ثاني مفعولي علماء وقد ذكر اختلاف النحاة في ثاني مفعولي علماء. Hasil dari khilaf ini yang satu menukilkan adanya apa? Ittifaq tentang tidak bolehnya untuk menjadikan yang ketiga sebagai naibul fa'il pada bab alama ara, yang lain tidak menyepakati penukilan tersebut. Alladzina qala ghairuha, hasil dari penyelisihan yang dinukilkan oleh selain keduanya adalah bahwa sebagian ahli nahu membolehkan apa? Iqamatu tsalits, iya, naiban anil fa'il bi syarat, dengan syarat alla yuqya fil labs, tidak menjatuhkan pada menjerumuskan, menjatuhkan, menyebabkan kerancuan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Asy-Syarih, apa yang dicontohkan oleh Asy-Syarih? Ulima Zaidan farasaka musrajun. Jelas di situ. Ya. Siapa yang dikasih tahu, siapa yang dikasih pelana. Wa hikayatul khilaf huwa zahir. Hikayah adanya khilaf itu yang kuat. Ya. Ataupun yang zahir, yang tampak pada ucapannya An-Nazim dalam kitab At-Tashil. Ada yang punya? Kayaknya bagus ya. Punya syaraf? Belum. Fayumkin an yakuna mimma yushiru ilaihi kalamuh. Bahkan mungkin pembolehan menjadikan yang ketiga ini sebagai naibul fa'il adalah diantara yang ditunjukkan oleh kalamnya Ibnu Malik dalam Alfiyah ini. Dari sisi mana? Li'anna thalitha mafa'il a'lam huwa thani mafulai alima. Karena yang ketiga dari maf'ulnya a'lam itu sama dengan yang kedua dari maf'ulnya alima. Sama-sama sebagai khobar. Iya kan? Wa qad dhakara ikhtilaf an-nuhati tani maf'uli alima. Khilaf telah disebutkan oleh para ahli nahu pada yang kedua dari maf'ul alima. Ya, di sini kan disebutkan apa? Fi babi dhanna wa ara al-man'u syahr wa la ara man'an idza al-qasu zahar. Idza al-qasu zuhar. Sampai sini? Bisa dipahami? Ada yang mau disampaikan? Kalau masih ada sisa waktu, kita selesaikan dulu ini. Setelah itu, murojaah ini aja dulu. Dari awal masa, naibul fa'il satu-satu ya, hafalannya. Dari an-naib anil fa'il. Nggak usah nambah lagi kan? Karena besoknya murojaah. Insyaallah. Wa ma siwa naibi mimma ulliqa bi rafi'in nasbu lahu muhaqqaqa. Ya. Dan apa-apa yang selain naib, selain yang menggantikan dari fa'il, mimma ulliqa bi rafi', dari apa yang dikaitkan dengan yang merafa'kannya, an-nasbu lahu muhaqqaqa, baginya mesti nasab. Nasab baginya muhaqqaqa, adalah sesuatu yang mesti. Jadi kalau salah satunya dijadikan sebagai naibu fa'il, maka yang lainnya mesti dinasobkan gitu. Ya. Wa masih wa naib, apa yang selain naib, kalau naib marfu, ya kan? Mimma ulliqa birrafi, dari apa-apa yang dikaitkan dengan rafi, yang merafakkan fi'ilnya atau yang beramal seperti amal fi'ilnya. An-nasbu lahu muhaqqaqa. Nasab baginya hak kembali ke mana? Ma siwa naib itu kan. Nasab bagi siwa naib gitu. Lahu muhaqqaqa, baginya mesti gitu. Irobnya itu masih sendiri, nanti coba jelaskan sama antum irobnya. Ya. Hukmul maf'ul qa'imi maqamal fa'il, hukmul fa'il. Hukum maf'ul yang diposisikan atau yang menempati posisi fa'il adalah seperti hukumnya fa'il, sudah lewat. Fakama annahu la yarfa'ul fi'lu illa fa'ilan wahida, kadzalika la yarfa'ul fi'lu illa maf'ulan wahida. Maka sebagaimana fi'il itu tidak merafa'kan kecuali satu fa'il saja, ya kan? Yang lainnya ma'tufat gitu kan. Sebagaimana fi'il itu tidak merafa'kan kecuali satu fa'il saja, demikian pula la yarfa'ul fi'l, fi'il tidaklah merafa'kan kecuali satu maf'ul saja. Yang dijadikan naib itu salah satunya saja gitu. Kalau ada satu fi'il yang dia butuh kepada tiga maf'ul, salah satunya saja dijadikan sebagai naib fa'il, karena fa'il juga satu. Begitu pula yang menggantikannya harus satu juga. Enggak boleh double. Falau kana lil fi'l ma'mulan fa akthar. Seandainya fi'il itu memiliki dua ma'mul, ini lebih umum daripada maf'ul. Kalau ma'mul ada dzaraf, jar majrur, masdar, fa'aktsar. Apabila fi'il memiliki dua ma'mul atau lebih, fa'aktsara, hal ya. Aqamta wahidan minha muqamal fa'il, maka engkau posisikan satu darinya pada posisi fa'il. Wa nasabta al-baqi, dan kau nasabkan sisanya. Ini maksud dari an-nasbu lahu muhaqqaqa. An-nasbu lima siwa naib muhaqqaqa. Itu. Fataqul, maka engkau katakan u'tiya zaidun dirhama. Enggak boleh katakan u'tiya zaidun dirhamun. Wa ulima zaidun amran qa'ima. Enggak boleh katakan ulima zaidun amrun. Wa duriba zaidun darban syadidan yaumal jum'ati amamal amiri fi darih. Yang lainnya masuk. Fi darih juga masuk saya, hal bisa ya. Duriba zaidun fi darih, hal kauni fi darih. Ya, seperti mansub dorban sebagai apa? Hah? Masar atau maful mutlak, syadidan, sifat yauma, dorof apa? Dorof, zaman amama, dorof, makan fidari juga pada mahalnya nasab juga sebagai apa? Hal ya, dari zaidun itu kan? Di rumahnya. Dia datang setelah yang ma'rifah, zaid, duriba zaidun. Ya. InsyaAllah ini, paham? Nah, kemarin saya mau menyebutkan tentang mana ini ya, ismam ya. Ini pelengkap saja. Ini sudah paham ini? Coba mudahkan ini. Ada yang mau disampaikan enggak? Sebelum saya mau menyebutkan tentang ucapan Al-Imam Syatibi tentang al-ismam, definisi al-ismam. Ada enggak ketinggalan? Barangkali ada catatan kaki yang di situ bagus, saya belum baca. Enggak ada ya. Kebet-kebet enggak ada ya sudah. Saya ingin menambahkan penjelasan tentang al-ismam. Yang sudah kita pilihkan itu insyaallah sudah pas. Qala Syatibi wa fi kaifiyatil ismam thalathu madhahib. Kata Syatibi tentang tata cara ismam ada tiga madhab. Ini biar antum enggak, kalau tahu khilaf kan enggak ini kaku gitu ketika ada yang mengatakan ismam seperti ini. Oh iya, ada yang seperti itu emang. Itu oh iya, ada yang seperti itu emang. Yang seperti ini, oh iya emang menurut akuro seperti itu, tapi menurut para ahli nahwu yang lebih rajin ini gitu kan. Qala Syatibi fi kaifiyatil ismam salatu madzahib. Yang pertama dhammu syafatain ma nutqi bil fa. Dhammu syafatain ma nutqi bil fa. Bibir membentuk dhammah bersama dengan pengucapan fa. Bi'a, sebenarnya bi'a lihat. Jadi mulutnya u. Bi'a. Hanya tampak pada apa? Bibir, tidak tampak pada apa? Pengucapan. Bi'a. Bi'a gitu. bi'a tuh. Bi'a ya. Kemudian yang kedua, dhammu syafaat ma'a ikhlasi kasratil fa, mendhammah dua bibir dengan memurnikan kasrah. Ya. Kalau yang pertama tadi apa? Mendhammah syafatin bersama dengan pengucapan fa. Bi'a gitu. Kemudian yang kedua, mendhammah syafatin ma'a dengan memurnikan kasrahnya. Ya. Berarti yang pertama ada suaranya enggak? Ada ya. Yang pertama dhammu syafatain ma'a nuqibil fa. Apa tadi? Suaranya bi'a gitu ya. Kemudian yang kedua, dhammu syafatain dengan memurnikan kasrahnya. Beda, berarti yang pertama ada suaranya ya, yang pertama. Dhammu syafatain ma'a nuqibil fa. Berarti bi'a. Bi'a. Bi'a. Kalau yang kedua, dhammu syafatain dengan memurnikan kasrahnya, enggak ada suara u-nya berarti ya. Bi'a. Bi'a. Yang ketiga, dhamma syafatain qabla nutqi biha. Mendhamma dulu bibirnya sebelum diucapkan fa-nya. Jadi bibir mendhamma, kemudian u, kemudian bi, ya. Bi'a. Bi'a gitu. Jadi ada bi'a, ada bi'a, ada yang bi'a gitu. Ada tiga. Kalau ismam yang latak mana gimana? Yang kemana maksudnya? Ada suaranya itu. Itu kan la ta'manna. Enggak ada suara u-nya. Kalau la ta'manna itu berarti isyraumnya. Iya kan, raum. Kalau hanya sekitar bibir saja berarti yang ketiga sih ya, dhammu syafatain qabla nutq biha, iya kan? Yang ketiga cocoknya sepertinya. Iya kan, la ta'manna. Sebelum a itu dhamma dulu kan? Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Luwaru. Manna. Ya. U dulu. Wa qala al-muradi. Kata al-muradi. Ya ini beliau merajihkan. Apa yang beliau rajihkan. Yaitu kata beliau. Al-aqrab ma qarrarahu ba'dul mutaakhirin. Yang lebih dekat adalah apa yang ditetapkan. Definisikan oleh sebagian mutakhirin. Faqala kaifiyatun nutqi bihi an yulfadz ala fa'il kalimah, an yulfadz ala fa'il kalimah biharakatin tamah murakkabat, biharakatin tamatin murakkabatin min harakataini. Murakkabatain apa? Murakkabatin min harakataini ifrazan la syuyu'an. Ulangi, kaifiyatun nutq, kaifiyatun nutqi bihi an yulfadz ala fa'il kalimah biharakatin tamatin murakkabatin min harakataini ifrazan la syuyu'an. Juz'ud dhammah muqaddam, juz'ud dhammah muqaddam wa huwa al-aqal. Yalihi juzul kasrah wahul aksar, wahul aksar. Wa min thamma tamahhabatil ya. Juz'un, juz'ub dhammah, juz'ub dhammati muqaddamun wahul aqallu. Yalihi juzul kasrati wahul aksar. Wa min thamma tamahhabatil ya. Ayat itu diucapkan pada fa kalimah, fa kalimahnya dengan harokat sempurna yang tersusun dari dua harokat ifrazan la syuyu'an, yakni dipisahkan dua harokat ini, berbeda, tidak dicampur gitu, tidak mencampur, dicampur dhamma dengan kasrahnya, disendirikan masing-masing. Juz'ud dhamma satu bagian dhamma muqaddam didahulukan ini sedikit sebentar, setelahnya itu juz kasrah panjang. Amin thamma, dari situ ya-nya itu bersih, tidak tercampur oleh wawu. Ini ya, kuila, kuila. U, dhamma sedikit, ya. Ya, apa? Kuibo. Ya, bui'a. Mungkin cocok dengan nomor satu itu ya, seperti Rasyia TV ya. Nomor satu. Yes. Selesai pembahasan tentang apa? An-Naib Anil Fa'il. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau minta diulang. Dari awal bahasan Yanubu sampai yang terakhir. Yanubu maf'ulun bih. Oh, belum ditulis. Yali juzul kasrati wa huwal aksar. Wa huwal aksaru wa min thamma tamahhabatil ya. Tamahhabatil ya. InsyaAllah sebelum masuk ke bab isyghal al-amil, satu pertemuan kita khususkan untuk merujah hafalan dan juga pemahamannya. Biasanya ada bagannya di akhir-akhir ini ya. Ini gak ada ya. Biasanya diringkas dengan bagan. Ini hafalannya harus lebih ini ya, kiat lagi, karena ini penjelasannya ringkas-ringkas setelahnya ini. Kalau tidak ada pertanyaan tadi dianggap paham, berarti sudah siap nanti insyaallah sok hari antum merojah. Ada berapa bait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Orang berapa? 2, 3, 4, 5. Ya, satu orang bonus dapat 2. Silakan berebut yang mau dapat 2. Eh? Oh, 13. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ya, tiganya bonus hadiah tambahan. Selesai dari awal. Fadlu, sudah selesai. Sekarang siapa bagiannya? Habis Fadlu. Hah? Osman, siap mana ya? Atau Umar dulu, Mar? Siap, Mar? Anu dulu? Gak apa-apa. Lagian gak sampai semuanya kok. Setengah lah. Nanti saya kat, nanti setoran Yanubu, dari Yanubu. Mafulun bisa satu-satu. Siap kan? Santai aja. Yang pas, yang bacanya yang pas. Iramanya yang didengar. Ya. Yeah. قال بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرف واستعين الله في الفيه مقاصد النهي بها مهويه تقرب الاقصى بلفظ مجازي وتبسط البذر بواد مجازي وتقتضي رضا بغير سخط فائقه الفيه تبني مؤتي وهو بسبك هائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي به باطن وفراه وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفيد ثم حرف الكلم واحده كلمة القول أما كلمة بها كلام قد يؤم في الجر والتنوين والنداء وألوى مسند للإسم تمييز حصل بالتاء فألت وأتت ويفعل والنون أقبل النفيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فيل مضارع يلي لم كيشم ومدي الأفعال بتامد وسم بالنون فيل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون ما هل فيه واسم له صهو هيا هل والاسم منه مغرب ومبني للشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جيتنا والمأنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفيل بلا تأثر وكافتقار مسلى ومؤرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وكل حرف مستهق للبناء والأصل وفيل أمر ومدي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفوت وكل حرف مستهق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر ودم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعلا إعرابا لاسم وفيل نهولا أهابا Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa fi rubi ayyan jazima farfa bi dammin wa ansiban fatan wajur kasrun ka zikrullahi abdahu yasur wajrim bi taskinin wa ghairu ma zukira nubunahu jahu bani nabir warfa bi wawin wa ansiban nabil alif wajrur biya inna minal asma asif min zaka zuin subatan abana wal famu haithu mimu min hubana abun akun hamun kada kawahanu wa naqsu fi hadal ahiri asanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasruha min naqsihin asharu wa sartu dali urabi ayyudafna lalil ya kajahu abika datila bil alif irfail musanna wakila idha bimudmarin mudafan usila kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarona nasban bada fatin kodulif watahluful ya fi jami'i hal alif jarona nasban bada fatin kodulif warfa biwawin wabi ajurwan sibi salima jamin amiri wa mudnibi wa shibhidaini wabihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna shaza wa sinuna wa babuhu wa mitlahinin kodjarid dal babu wa wa inda qawmin yaturid wa nuna majmu'in wa ma bihil tahafafta wa kolaman bikasrihin atok wa nunu ma sunya wal mulhakibi biaksida kastamaluhu fantabih wa ma bita wa alifin kod jumia yuksaru fil jarri wa fil nasbima kada ulatu wal ladisman kod juil kadriatin tihida idun kubil wa jurru bil fatati ma la yansarih ma lam yudhaf aw yakubada al radif wa jalina hu yaf'alani nuna rafan wa tad'ina wa tas'aluna wa hasbuha lil jazmi wa nasbi sima kalam takuni mitaruni mazlama wa sami mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki ma karima fal awwalu yurabu fihi kuddira jami'u wa huwa alladhi qad kusira wa thani man kusun wa nasbuhu zuhar wa rafu yun wa kada aidun yujar wa yufilin akhiru minhu alif awwahu nawyaun famutallan urif fal alifan wi fihi ghayra jazmi wa abdi nasba ma kayadu yarmi wa rafa fihi man wi wahdiz jazi ma thalathahunna takdi hukman nadima nakiratun qabilu al muathira wa kimu kiyama kodukiro wa ghayruhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami wal ladhi fama li dhi ghaibatin au khuduri kanta wa huwa sammi bid domiri wa zutti salim minhu ma la yubtada wa la yali ilah tiyaran abada kal ya'i wal kafi mun ibni akramak wa la'i wal hamim salihi ma malak wa kullu mutmarin nahu bina yajib wa labzu ma jurro kalabzi ma nusib darrafi wa nasbi wa jarrinna salah karih bina fa innana ninnal minah wa alifun wa lawan wa nima ghoba wa ghairihi kakoma wa lama amin domiri rafi ma yastatiru kafal wa fiqnak tabib istaskuru wa zurti fa'inun fisalin anahu wa anta wal furu la tastabihu wa zunti sabin fin fisalin juhila iyaya wa tafri'u laysa muskila wa fi ikhtiarina yajiul munfasil idha ta'atta ayyaji al muttasil wa sila wifsil hasal nihi wa ma ashbahu fi kuntuhul khulfun tama kada kahil tanihi wa tisola akhtaru ghir ikhtaru linfisola وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيط في انفصال وفي اتهاد رتبة ذن فصل وقد يبيه الغيب فيه وصل وقبل أن النفس مع الفيل تدم نون وقايات وليس قد ندم وليتني فسى وليتنا دار ومع لعلك سوق مخير في الباكيات والترار خفف مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني كل وفي قدني وقد الحسد أيضا قد يفي ismun yu'ayinul musamma mutlaqo alamuhu ka jafarin wa hirniko wa qoranin wa adanin wa lahiki wa sabqomin wa haylatin wa wasiki wa smanata wa kunyatan wa laqqaba wa akhiran zain sibahu sahiba wa iyakuna mufrarin ifadi fatman wa illat bi illadhi radif ومنهم من قول كفضل وأسد ومنهم من قول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وعودت وجملة النما بمسجر الكبادة بغير وجه تم عوربا وسافي وسافي الأعلام ذو الإضافة كابي شمس وابي كهافة وكلها يلزم ووضع لبعض الأجناس علام كلام الأشخاص لظن هو عام من ذاك أميرية الأقرب وهكذا سعالة الثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر علام الفجر الحرف طارق بدل مفرد مذكر أشر بذي وذهتي تعالى الأنس التسر وذان تاني للمسن المرتفع وفي سواه ذين تاني القرططي وبيولى أشر جمي مطلق والمد أولى ولد البود انتقى بالكافي حرف دون لام أو ما واللام إن قدمتها ممتنئة وبهنا وها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكافة سلا في البود أو بثم فو أو هنا أو بهنا لكنتك أو هنا اسم الموصول أسماء موصول الأسماء الذي الأنسل التي واليا إذا ما سني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك كسدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفعا نتقا وباللاتي واللائي التي قد جمع واللائك الذين نذر وقعا ومن وما وتساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيهم سهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي يتذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام يوما إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة وشبه الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمؤرب الأفعال قال أي كما وأوربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير إن هدف وفي ذا الهف وبعدهم أعرب مطلق وفي ذا الهف أي غير أي يكتفي إن يستطل وصل إن لم يستطل فالهف نذر وأبوا أن يهتدل إن صلها الباقي لوصل مكمل والهف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن انتصب بفيل وصف كما نرجو يهب كذاك هذف ما بوصف هفيد كأنت قاد بعد أمر من قاد كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد فنامة عرفت قل فيهن متقت زاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وتبت النفس يا قيس السري وبعد العلام عليه دخل للمه ما قد كان أنه نكل كالفضل والهارث والنؤمان فذكر ذا وهسته سياني وقد يسير علما بالغلبة مضاف أو مسحوب ألك الأقبة وهل فعلتي إن تنادي أو تلف أو جب وفي غيره ما قد تنهدف مبتدا ذيل عاذر هبر إن قلت ذيل عاذر من اتذر وأول مبتدا والثاني فايل نغنى في أشار زاني وكسوى كاستفهام النفي وقد تجودنه فايد أولو الرصد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبق استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر جزء متم الفائدة كالله بر والآيات الشاهدة ومفردا ناتن ومفردا ياتي وياتي جمله هاويه معنى الذي سقط له وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستقيم وابرز انه مطلق وشتر ما ليس معناه له محصله واخبر بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او اشتقر ولا يجوز يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفك عند زيد الناكرة ولا يكون اسم زمان خبر عن الذي خبره قد أثمر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفك عند زيد النامرة وهل فتى فيكم فما هل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يدين والذكر ما لم يقل والأسر في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعوا هنا يستوي الجزآن ورفن ونكر عدم بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منهشرا أو كان مستندا لزلام ابتداء لازم صدرك من منجدا ونه عندي درهم ولي وطر متزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مدمر مما به أنه مبين يهبر كذلك يستوجب التصدير كأين من علمته نصير وخبر المصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أهودا منه إني درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مدبر مما به أنه مبينا يهبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصير وخبر المصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أهودا وهسو ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جوابك فزيد قلتني فزيد استغني عنه إذ أرف وبعد لولا غالبا هسو الخبر هتم وفي نفس يمين إذا استقر وبعد واو عينت مفهوما ما كمثل كل صنع وما صنع وقبلها لنا يكون خبر عن الذي خبره قد أدمر كدربي العبد مسيا وأتم تبيني الحق منوط بالحكم ya. Kita manfaatkan sisa waktu masih ada kurang lebih setengah jam untuk memurojaah hafalan dari Yanubu ya, dari Yanubu mafulun bi'an fa'ili. Bismillah. Qala rahmatullahi alaih. قال المصنف رحمه الله تعالى يلوب مفعول به عن فاعلي فيما له كانينا خير نائني فأول الفعل الضمن والمتصل بالآخر سر في مضي كوصل واجعله من مضارعا منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المضارعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاثين أعل عين نضم جاكب عفحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى نحوها وما لفابع لما العين تلي اختار وانقاد وشب من ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري نائب الفاعل ينوب مفعول عن فاعلي ينوب مفعول ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفيل المضمن والمتصل في الآخر سر في مودي كمسل واجعله من مضارئ منفتها كينتهي المقول فيه ينتحى وثانية تالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واقصر أوشمم فثلاثين وعيل عينا ضم جاك أبو عفاه تميل وإن بشكل خيف لبس مجتنب وما لباع قد يرى لنهو هب وما لفباع لما العين وما لفباع لما العين تلي تختار وانقاد عين ننجلي تختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو بحرف جار أو حرف جار بنيابة يلي أو بحرف جار أو بحرف جار بنيابة حري ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول في مدمن والمتصل في الآخر في الآخر في الآخر كسر في الآخر كسر في مدي كوصل واجعله واجعل مضارعا واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتهى وثانية التالية كالمطاوعة كالمطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كأول اجعل كالأول اجعلنه كاستخل وإن بشكل واكسر أوش من فأن ثلاثين فأن ثلاثين وعيل فأن ثلاثين وعيل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشك خيف لبس فاجتنب فيما له وما لبعنه لنحو يحب قال ابن مالك رحمه الله باب النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كان لا خير نائلي فأول الفعل المؤمن والمتصل بالآخر كسر في مضي كوصل وجعله من مضارع منفتح كينتهي المقول فيه ينتهى والثانية التالية المطاوعة كالو اجعله بلا منازعة والثالث الذي بهمز الأصل كالو اجعلنه كاستحلي واكسر أيش من فاس ثلاثيين أويل أينا وضم جاك بوا فاحتمل وإن خيف لبس اجتنب وإن بشكل خيف لبس اجتنب وما لبا قد يرى لنهو هب وما لفا باع لما العين تلي فاختار وان قاد شبه ينجلي وقابل من ظرف أو مصدري أو حرف جر بنيابة هاري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في لفظ مفعول به وقد يرد ينوب مفعول به عن فاعلي فيما لو كان لا خير نائلي فأول فعل مؤمن والمتصل بالآخر كسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول في ينتهى وثاني الذي بهمز الوصل وثاني التالي المطاوعة الأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسخل واكسر أوش من فثلاثي نعيل عينا وضم جاكبوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس نجتنب وما لباع قد يرى لنهو حب وما لفا باع لما العين تلي واختار وانقود شبه ينجلي وقابل من ظرف أو مصدر أو حرف جر بنيابة حري النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنين خير نائلي فعول الفعل ممن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحا والثانية التالية المطوعة كالأول جعلت كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاثي عئل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفابا علم العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعد هذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا عن إذا القصد زهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفعل اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى وثانية تالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واكشر أوثم فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشك خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفبع لما العين تلي فاختر وانقاد وشف ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه من في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. قال مصنف رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما لو كان له خير نائلي فيما لو كان له خير نائلي فالأول فعل مضمن المتصل بالأخير اسم في مضي كوصل وجاء من مضارع منفتحا كان ينتحي المقول فيه ينتهى وثانية تالية المطوعة وجعله قال أوي جعله قال أوي جعله بلا منازعة وثالث الذي بحمز الوسي قال أوي جعله قصده لي وكسر أوي شفا ثلاثي يعنو إن أين ودو من جاكبو أفاتو مل وإن بشكل خفا نفس يتانا وما لبا أكجورا لناوي حب وما لبا بألي من عين تالي تختار وانقود وشبه جالي وقابل من دفن أو من مصدري أو حرف جر بنيابة حري. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فالأول الفعل اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل وجعله من مضارع منفتحا كينتهي مقول فيه ينتهى وثانية تالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستفل واكسر اسم فثلاثي نؤل عينا وضم جاكبوا فاحتمل وما وإن بشكل هيفا لبس يتنب وما لباع كتر لنهو هب وما لفا بعلم العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة هري. ينوب مفعول بي عن فاعل فيما لو كان إلى خير نائلي فأول الفعل ضمان والمتصل في الأقصر فأول الفعل ضمان والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوسل وجعل من مضار منفتح كي ينتهي المقول فيه ينتهى والثانية تالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازع وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل أنه كالسحلي فاكسر أو شنفى ثلاثي نوئل عين وضم جاكب وعفاهتمل وإن بشكل حيف الأبسوذ جسدناك وما لبان قد جرى لناه يهب وما لفا باع العين لما وما لفا باع لما العين تلي فكتار وانقود وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينب هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد ولا ينب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. Ya, cukup dulu ya untuk pertemuan ini ya. Sampai sini. Insyaallah kita sehari murojaah dulu seperti biasa, kemudian kita masuk ke bab Ishtighalul 'amil 'anil ma'mul. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.